إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, Ibnu Jarir At-Tabari, dari Ibnu Jurayj, dia berkata bahwasanya Mujahid mengatakan bahwa ayat Allah in kunna an ibadatikum laghafilin, ayat Allah yang mengatakan in kunna, dan sungguh kami, an ibadatikum, terhadap ibadat kalian, la ghafilin, kami tidak tahu menahu, kami lalai. Kata Mujahid, qal yaqulu dhalika kullu syai'in kana yu'bad min dunillah. Akan berkata seperti itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Batu-batu yang disembah akan berkata, kami gak tahu menahu. Pohon keramat yang disembah juga sama, kami gak tahu menahu. Benda-benda mati memang tidak tahu menahu. Demikian pula orang-orang atau makhluk yang tadinya hidup, kalau sudah mati juga sama, tidak tahu menahu. Sehingga mereka akan menjawab dengan kalimat yang sama. Orang-orang saleh, Habib-habib, wali-wali, siapa lagi? Semua akan berkata, in kunna an ibadatikum la ghafili. Kami ini terhadap sesembahan, terhadap peribadatan kalian kepada kami, kami tidak tahu menahu. Kami lalai, kami tidak mengerti. Nah, karena mereka sudah dikubur, mereka telah wafat, rahimahumullah wa ghafarallahu lahum, mereka tidak tahu menahu, dan itu benar. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, kalau anak Adam meninggal maka terputus amalannya, tidak lagi bisa berbuat, tidak lagi bisa mendengar, tidak lagi bisa memikirkan, tidak lagi bisa mengetahui, tidak bisa lagi berusaha dengan usaha apapun, mati. Itu makna mati. Maknanya mati adalah berhenti total seluruh tubuhnya, tidak lagi bisa berfungsi. Telinganya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, jantungnya tidak berfungsi, kakinya enggak berfungsi, semuanya enggak berfungsi. Itu makna mati. Baik. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka jawaban mereka, orang-orang mati yang disembah, siapapun dia, apakah para anbiya, orang-orang saleh, ataupun para aulia, para wali-wali, akan mengatakan dengan jawaban yang sama, in kunna an ibadatikum laghafilin, sungguh kami terhadap peribadatan kalian, kami lalai, tidak tahu menahu. Fal kayis yastaqbilu hadhihi al-ayat, maka seorang yang cerdas, al-kayis maknanya cerdas, akan menerima ayat-ayat ini. Orang yang cerdas pasti akan menerima ayat-ayat ini. Allati hiyal hujjatu wan nuru wal burhan. Karena ayat-ayat itu merupakan hujjah, merupakan dalil, merupakan bukti, merupakan cahaya, dan merupakan penjelasan yang terang benderang. Bil imani wal qabuli wal amal. Jarun wa majrur muta'alliqun bi yastaqbil. Yastaqbil bil iman wal qabul wal amal. Mereka akan menyambutnya dengan keimanan, mereka akan menerimanya dengan keimanan, dengan penerimaan, dan dengan pengamalan. Yastaqbil bil iman. Pasti akan menyambut ayat-ayat tadi dengan kepercayaan, keyakinan bahwa benda-benda ini percuma disembah, karena mereka akan lalai dan tidak tahu menahu apa yang kita katakan. Fayujarridu a'malahu lillahi wahda. Kalau menerima ayat-ayat tadi, kalau tahu dengan yakin berita dalam ayat-ayat tadi, maka niscaya mereka tidak akan lagi meminta pada selain Allah. Fayujarridu, maka dia akan mengkhususkan. Yujarrid dari kata tajrid, yang maknanya adalah hanya mengkhususkan amal-amalnya lillahi wahda. Akan mengkhususkan amalan-amalannya untuk Allah sendirinya. Duna kulli ma siwah, tanpa selainnya. Mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an fadlan an ghairihi. Tanpa yang lainnya, yang memang tidak memiliki untuk dirinya manfaat dan tidak memiliki untuk dirinya daf'an, perlawanan. Fadlan an ghairihi, apalagi untuk lainnya. Qunifidin a'azakumullah. Sesuatu dikatakan bermanfaat kalau memiliki dua. Yang pertama jalb al-masalih. Yang pertama jalbul masalih, menarik kebaikan-kebaikan. Yang kedua dafa, penolakan terhadap madar. Kalau memiliki dua ini baru bermanfaat. Bisa menarik kebaikan-kebaikan, bisa menolak kejelekan-kejelekan. Ternyata benda-benda tadi tidak bisa menarik kebaikan-kebaikan dan tidak bisa pula menolak kejelekan-kejelekan. Maka disingkat dengan kalimat naf'an wala daf'an. La naf'an wala daf'an. Tidak memiliki manfaat, tidak ada pula baginya penolakan terhadap mamarat. Berarti la yanfa' bihal. Tidak bermanfaat sama sekali. Yani untuk disembah, untuk diibadahi. Kita tidak bicara ketika hidupnya. Ulama ketika hidupnya bermanfaat dengan ilmu yang diajarkannya. Apalagi para anbiya. Tetapi ketika sudah wafat dan kemudian kita berdoa kepadanya, wahai wali fulan, wahai alim fulan, wahai syekh fulan, wahai nabi fulan, tidak bisa memberikan manfaat apapun dan tidak bisa menolak mudarat apapun. Kalau mereka ngeyel, masa nabi-nabi tidak bermanfaat? Allah katakan dalam Quran, in kunna an ibadatikum laghafilin, bahwa mereka semua itu manusia ataupun jin ataupun malaikat, ketika disembah oleh penyembah-penyembahnya, nanti yaumul qiyamah mereka akan menjawab dengan sama, kami tidak tahu menahu. In kunna an ibadatikum laghafilin, sesungguhnya kami terhadap sesembahan atau terhadap penyembahan kalian kami enggak tahu. Terhadap doa kalian kami enggak tahu. Terhadap ratapan kalian di kuburan waktu itu di dunia kami enggak tahu. Ini Allah yang menceritakan. Kalau kepada Allah saja tidak percaya, apalagi kepada yang lainnya. Seorang mukmin wajib percaya, wajib beriman dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menjawab in kunna an ibadatikum laghafilin. Kami tidak tahu menahu tentang apa yang kalian ratapkan, tentang apa yang kalian berdoa kepada ku waktu itu di dunia. Kami enggak tahu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fi sahihi an Anas. Di dalam kitab sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Syajjan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Uhud. Syajja, kalau mabni lil majhulnya syajja, itu adalah luka khusus di kepala. Jarah. Kalau jarah atau jarah, jarah itu umum sifatnya. Di kepala juga jorah, di badan juga jorah, di tangan jorah dan sebagainya. Tetapi kalau syajja itu khusus di kepala, di wajah, kepala. Syajja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma Uhud. Nabi pernah terluka di wajahnya, di kepalanya pada perang Uhud. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW manusia biasa, tidak kebal. Maka jangan kalian sok kami hebat punya kekebalan. Nabi saja, Rasulullah saja tidak punya kekebalan. Beliau berdarah seperti manusia umumnya. Kemudian Nabi bersabda ketika luka itu berdarah, kata Nabi alaihi wasallam, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana akan bisa mendapatkan keselamatan satu kaum yang melukai nabi-nabi mereka? Fanazalat, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ini dalil berikutnya di dalam bab yang sedang kita bahas, yaitu bab ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bahwasanya mereka, kata Allah, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan, tidak memiliki, bahkan mereka sendiri dimiliki, tidak berkuasa, bahkan mereka sendiri dikuasai. Mereka tidak memiliki takdir, gak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Bahkan mereka sendiri yang ditentukan oleh Allah takdirnya. Sehingga sesuai dengan dalil yang sedang kita baca ini, bahwa Allah berfirman kepada nabinya, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Urusan apa? Perhatikan urusan apa. Baca kembali ayatnya dan baca kembali hadisnya. Disebutkan di dalam kitab sahih dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW terluka di kepalanya, atau dalam riwayat di pipinya berdarah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh gak akan selamat satu kaum yang telah melukai nabi mereka. Kata Allah, itu bukan urusan kamu. Kamu tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Berarti apa masalahnya? Yang dinafikan dari Nabi, yang ditiadakan dari Nabi SAW apa? Yang Allah katakan, engkau tidak memiliki urusan ini. Urusan apa? Barakallahu fikum. Satu kaum, yaitu Quraisy, yang melukai Nabi ketika perang Uhud. Ada berapa pasukan Quraisy, satu-satu kaum itu? Banyak kan? Baik. Kemudian Nabi menyatakan tidak akan selamat satu kaum yang melukai nabinya. Kata Allah, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Urusan hidayah kepada kaum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, berapa orang? kaum Quraisy waktu itu dalam perang Uhud. Hah? Berapa jumlahnya mereka? Berapa? 3.000 orang. Banyak sekali ya. Bahwa mereka tidak akan selamat. Kata Allah, sebentar, itu bukan urusan kamu. Mungkin di antara mereka akan ada yang dapat hidayah, akan ada yang selamat. Iya Pak ya. Baik. Mereka yang pernah ikut perang Uhud kemudian masuk Islam jadi sahabat yang mulia, siapa di antaranya? Hah? Khalid ibn Walid. Siapa lagi? Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam ketika Fathu Mekah, padahal waktu perang Uhud memimpin. Siapa lagi yang dapat hidayah? Banyak yang dapat hidayah dari Allah ta'ala. Berarti sebagian mereka dapat hidayah, sebagian mereka tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada nabinya, laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan urusan kamu wahai Rasul, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan ampuni sebagian mereka atau Allah akan mengadab mereka, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apakah Allah akan kasih hidayah mereka atau Allah tidak kasih hidayah mereka, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya barakallahu fikum, kalau menyembah nabi keliru. Mengapa? Nabi tidak memiliki urusan takdir. Nabi tidak memiliki urusan takdir baik, takdir buruk. Itu bukan urusan nabi. Laisa laka minal amri syai. Urusan siapa? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau engkau menginginkan takdir baik, mintalah kepada Allah. Kalau khawatir takdir buruk, berlindunglah kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kemuliaan beliau yang sangat mulia, bahkan paling mulia di antara manusia, tetapi tidak memiliki urusan takdir. Surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'. Kita lihat syarahnya kalimat per kalimat. Pertama kalimat fis sahih. Apa maknanya fis sahih? Di dalam kitab-kitab sahih. Ai fis sahihaini, maksudnya dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Allaqahu al-Bukhari. Dita'liq oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, dalam kitab sahihnya, dengan kalimat an Humaid. Apa dengan ta'liq? Maksudnya diriwayatkan dengan kalimat an. Itu namanya ta'liq. An Humaid wa an Thabit an Anas wa salahu Ahmad, dan Imam Ahmad menyebutkan secara mausul. Wa Tirmizi wa Nasa'i an Humaid an Anas bihi wa wasalahu Muslim, dan juga Imam Muslim menyebutkan tidak muallak tetapi mausul, langsung menyebutkan sanadnya secara lengkap. Adapun Imam Bukhari menyebutkan secara muallak langsung dengan kalimat an Humaid. Wa wasalahu Muslim an Thabit an Anas. Berarti hadisnya masya Allah sahih. Walaupun diriwayatkan secara mu'alaq oleh Bukhari, tapi diriwayatkan secara mausul oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lainnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qala Ibn Ishaq fil Maghazi. Berkata Ibn Ishaq di dalam kitab Maghazi, sirah tentang peperangan-peperangan Rasulullah SAW, itu dijuluki Maghazi. Qala haddathani Humaid al-Tawil an Anas, berkata kepadaku Humaid al-Tawil dari Anas, qala kusirat ruba'iyatun Nabi SAW yawma Uhud, patah geraham Rasulullah SAW di perang Uhud. Gigi itu jumlahnya berbeda-beda, ada yang jumlahnya cuma dua, apa itu? Taring, ya. Ada yang jumlahnya empat, apa itu? Geraham. Ada yang jumlahnya berapa? Maka mereka, orang-orang Arab menyebutnya dengan bilangannya. yang ini rubaiyah, yang ini tsunaiyah. Gigi yang empat belakang. Nah, yaitu gigi geraham. Dan kusirat maknanya patah, bukan ompong. Hati-hati, jangan dikira Rasulullah SAW ompong, tidak. Tetapi kalau ompong itu barakallahu fikum adalah dari asalnya copot. Kalau ini enggak, rawak begitu, apa namanya? Nah, itu namanya kusirat, patah ujung giginya, bukan lepas dari aslinya, enggak. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam kusirat ruba'iyyatun ruba'iyyatuhu yauma Uhud, terluka di pipinya sampai patah gigi gerahamnya atau rompal. Iya, kalau patah sedikit namanya apa? Rompal. Nah, kata orang sini gompel. Ya. Wasujja wajhuhu, dan terluka wajahnya. Faja'ala ad-dam yasilu 'ala wajhihi, maka darah mengalir di wajahnya. Diriwayatkan lebih rinci lagi bahwasanya Rasulullah SAW memakai mighfar. Ta'rifun ma huwa al-mighfar? Hah? Ta'rifun ma huwa al-mighfar? Mighfar adalah yang dipakai di wajah seseorang ketika perang. Untuk melindungi wajahnya. Kayak helm ya. Tetapi dulu helm itu tidak kaku seperti yang kalian tahu helm motor begitu. Enggak, tetapi terdiri dari lempengan-lempengan yang dirangkai. Lempengan di atasnya, lempengan lagi, di atasnya lempengan lagi, lempengan lagi, lempengan. Sehingga kalau ada pedang ke wajahnya tidak akan terluka karena terkena besi tersebut. Tetapi karena besinya lempengan-lempengan, sehingga dalam keadaan dia bisa mengikuti bentuk orangnya masing-masing. Baik, tetapi ketika Rasulullah SAW dilempar atau ditusuk Allah Ta'ala alam dengan tombak, salah satu lempengan tadi masuk ke pipi Rasulullah SAW. Terbayang? Lempengannya masuk ke pipi Rasulullah SAW sampai tembus ke apa, giginya, gigi gerahamnya, dan gigi gerahamnya rompal, patah sedikit. Waja'ala yamsahu ad-dam, maka Nabi pun mulai menghilangkan darah dari pipinya, mengusapnya, dan terlihat darah di tangannya. Sambil berkata, kaifa yuflihu qaumun khadibu wajha nabiyyihim, bagaimana mereka akan bisa selamat, satu kaum yang melukai wajah nabinya, wajah rasulnya. Wa huwa yad'uuhum ila rabbihim, padahal dia sedang mengajak kepada Allah, kepada Rabb mereka. Saya ulangi kata-katanya, kaifa yuflihu qaumun khadibu wajha nabiyyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim, bagaimana satu kaum akan bisa selamat, kaum yang melukai wajah nabi mereka padahal nabi tersebut mengajak kepada Rabb mereka. Walaupun Nabi SAW tidak memastikan, karena beliau hanya mengucapkan dengan kata tanya, kaifa, bagaimana mungkin akan bisa selamat. Baik, tetapi Allah SWT mengajarkan kepada nabinya dan kepada seluruh kaum muslimin bahwa urusan selamat dan tidak selamat, urusan hidayah atau tidak dapat hidayah, apakah mereka akan bertaubat atau tidak bertaubat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW, karena itu adalah kewajaran. Tentunya Rasul adalah hamba Allah, pemiliknya. Rasulullah SAW semulia-mulia makhluk, tetap dia adalah hamba Allah, milik Allah, bukan Tuhan. bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Bukan Allah, bukan jelmaan Allah, bukan anak Allah. Nabi manusia. Tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka janganlah kaum muslimin menjadi seperti mereka kaum Nasrani. Kebablasan dalam memuji Nabi Isa sampai berkata Nabi Isa adalah jelmaan Allah atau anak Allah atau mengatakan memiliki ruhullah, memiliki sifat Allah, itu Nasrani sesat kafir. Adapun kaum muslimin, jangan kebablasan. Nabi mulia, terhormat, terpilih, Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah sebaik-baik manusia Rasulullah SAW. Tetapi tetap tidak memiliki ketuhanan. Adapun menakdirkan fulan mendapat hidayah, fulan tidak mendapat hidayah, menakdirkan kebaikan dan keburukan, menakdirkan kejadian-kejadian di alam semesta, itu urusan ketuhanan. Itu sifat uluhiyah atau rububiyah. Maka rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki sifat rububiyah, mengatur alam semesta dan menakdirkan takdir baik dan takdir buruk, itu adalah rububiyah Allah. Sifat rububiyah Allah. Nabi yang sangat mulia tetap tidak memiliki sifat ketuhanan itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Maka Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un, bukan milikmu urusan ini sedikit pun. Atau dengan terjemahan letter lucknya, engkau tidak memiliki sedikit pun dalam urusan ini. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah. Nabi hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan. Baik. Menakdirkan tidak bisa. Nabi hanya berdoa dan doanya dikabulkan. Qauluhu dan ucapannya dalam hadis syujja an-nabiyyu, kalimat syujja dikatakan oleh Abu Sa'adat. Abu Sa'adat ay Ibnul Athir fi kitabihi Gharibil Hadis. Asyajju fil ra'si khassah. Asyajju itu hanya luka di kepala saja. Kalau di tangan, di kaki, di badan tidak disebut syajja. Fil asl. Wa huwa an yadribuhu bi syai'in fayajrahahu fihi wa yashiqqahu. Yaitu kalau dipukul kepalanya kemudian atau dipukul dengan sesuatu kemudian melukai kepalanya, wa yashiq atau robek kepalanya, maka itu disebut dengan syajja. Summa istu'mila fi ghairihi min al-a'dha, kemudian kadang dipakai pula untuk yang lainnya. Ini asal muasalnya asyajju itu hanya di kepala, tapi kadang dipakai pula untuk yang lainnya selain kepala. Wa dzakara Ibnu Hisyam min hadits Abi Sa'id al-Khudri anna Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kassara ruba'iyata an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla. Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam sirahnya dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa seorang yang bernama Utbah ibn Abi Waqqas lah, dialah yang mematahkan gigi Rasulullah SAW. As-sufla, geraham Rasulullah SAW yang bawah. Geraham Rasulullah SAW bagian bawah. Wajaraha syafatahu as-sufla, dan melukai bibirnya atau pipinya yang bawah pula. Wa ana Abdullah ibn Shihab az-Zuhri walladhi sajjahu fi wajhi. Sedangkan Abdullah ibn Shihab az-Zuhri, dialah yang melukai wajahnya. Wa ana Abdullah ibn Qami'ah jarahahu fi wajnatihi, melukai Rasulullah SAW di lehernya. Fadakhalat halqatani min hilakil mighfar fi wajnatihi. masuklah dua lempengan dari lempengan besi dari mighfarnya. Sudah dibahas tadi apa itu mighfar, pakaian perang yang diletakkan di wajah atau di kepala. Bukan satu lempengan, dua lempengan yang masuk ke wajna. Wajna itu di bawahnya rahang sini. Nah, wa anna Malik ibn Sinan masaddam, sedangkan Malik ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang menyedot darahnya dari wajah Rasulullah SAW dengan mulutnya. Disedot darahnya wajdar nam wajdaradahu faqala lahu lan tamassakan nar. Kata Nabi, kemanakan darahnya? Aku telan ya Rasulullah, enggak akan disentuh api neraka. Tayib, berapa orang itu yang ikut andil tadi dalam melukai? Satu, Utbah ibn Abi Waqqas. Kedua, Abdullah ibn Shihab. Ketiga, Abdullah ibn Qami'ah. Berkata Qurtubi rahimahullah, Ar-Ruba'iyyah bifathir ra wa takfifil ya wa hiya kullu sinnin ba'da sunaiyah. Ruba'iyah adalah semua gigi yang setelah sunaiyah. Sunaiyah yang mana? Ya, sunaiyah taring. Maka di belakang taring itu adalah ruba'iyah. Apa kita sebut geraham? Nah, berkata An-Nawawi rahimahullah, walil insani arba'u ruba'iyat, dan manusia memiliki empat ruba'iyah, empat geraham, maka disebut dengan ruba'iyah. Dan dua taring atas, dua taring bawah, maka disebut sunaiyah. Qala al-hafiz, wal muradu annaha kusirat فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. Kata Al-Hafiz, yang dimaksud kusirat adalah anaha kusirat, bahwa itu hanya patah. فذهب منها فلقة, maka hilang sefalqah, hilang sekerwak. ولم تقلع من أصلها, bukan tercabut dari asalnya. Bukan ompong, bukan tercabut dari asalnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa fi hadha uqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Dari sini, kata An-Nawawi rahimahullah, kita mendapatkan pelajaran penting, yaitu uqu'ul asqam, bahwa Nabi bisa kena sakit. Artinya secara kemanusiaan, seorang Rasul, seorang Nabi adalah manusia, bisa dilukai. Wuku'ul asqam wal ibtila, terjadinya sakit kepada Nabi, dan terjadinya ibtila, ujian-ujian berat kepada Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihim. Bahkan bisa pula dibunuh, sebagaimana sekian Nabi-Nabi dari Bani Israel yang dibunuh oleh mereka. Baik. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi. Naam. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan apapun. Berarti Nabi juga diuji dengan ujian yang berat, dengan rasa sakit, dengan terluka, dengan musibah-musibah. Liyanalu jazilal ajri wats-tsawab, agar mereka mendapatkan pahala yang besar, agar mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walita'rif umamuhum ma asabahum, dan agar umatnya tahu bahwa kalau Nabi saja dikenai musibah, dikenai rasa sakit, dikenai ujian-ujian berat, apalagi kalian. Nabi saja bisa terluka, apalagi kita. Nabi saja bisa terkena musibah, apalagi kita. Barakallahu fikum. Lita'arif umamuhumma asabahum, dan agar umatnya tahu kalau Nabi itu mendapatkan ujian yang tidak kalah berat, bahkan bisa jadi paling berat dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kalau umatnya tahu apa yang menimpa nabinya, mereka, beliau dimusuhi, beliau disakiti, beliau dilukai dan seterusnya. Kalau umatnya tahu apa yang menimpa nabi mereka, ya ta'assaw bihim, niscaya akan meneladaninya, akan mengikuti uswahnya. Ya ta'assaw maknanya dari kata uswah, menjadikannya sebagai uswah. Kalau kita mendapatkan ujian berat, disakiti, dilukai, maka hati kita akan berkata, nabi saja dilukai, apalagi saya yang lebih banyak kekurangan-kekurangannya, yang pantas untuk ditimpa musibah. Qala al-qadi, berkata al-qadi, liyu'lam annahu minal bashar. Kata al-qadi rahimahullah, agar diketahui bahwa Rasulullah pun manusia. Agar diketahui bahwa seorang Rasul sekalipun tetap dia adalah manusia yang bisa terluka. Annahu minal bashar. Tusibuhum mihanad dunya. Mereka akan bisa terjadi padanya ujian-ujian dunia. Rasa sakit, rasa berat, rasa susah. Mereka merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Rasa lapar, rasa haus. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar. Hendaklah kita sebagai pengikutnya, hendaklah kita sabar seperti nabinya ketika mendapatkan ujian. Wa yatra ala adsamihim ma yatra ala adsamil bashar. Masih kata al-Qadi, maka seorang nabi pun akan bisa terkena pada badan-badan mereka apa yang mengenai manusia. Manusia sakit, nabi bisa sakit. Manusia terluka, nabi pun bisa terluka. Manusia merasakan haus dan lapar, nabi pun merasakan haus dan lapar. Jangan kalian berkata, wah enak saja nabi mah gak merasa apa-apa. Kata siapa? Merasakan. Bahkan ketika Abu Bakar keluar rumahnya dalam keadaan lapar, ingin mencari sesuatu yang bisa dimakan, ternyata menemui Rasulullah SAW. Ditanya, apa yang mengeluarkan engkau wahai Abu Bakar dari rumahmu? Kata Abu Bakar, al-jur. Aku mengeluarkan atau aku keluar dari rumahku karena lapar. Kata Rasulullah SAW, sama. Tidaklah mengeluarkan aku dari rumahku kecuali rasa lapar. Mari kita ke rumahnya si Fulan. Bayangkan. Rasulullah SAW rasakan lapar, haus. Barakallahu fiikum. Sampai kemudian ke rumah seorang sahabat, dia tidak memiliki kecuali sedikit makanan saja. Kata Rasulullah SAW, keluarkan. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, dimakan bertiga dalam keadaan tidak habis. Barokah. Kembali kepada kitab. Qala liyutayaqqan annahum makhluquna marbubun. Masih kata Al-Qadhi rahimahullah, bahwa kejadian tersebut, lukanya pipi Rasulullah SAW, patahnya gigi Rasulullah SAW, untuk menunjukkan bahwa beliau manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, bisa terluka seperti manusia, bisa merasakan sakit seperti manusia, bisa tertimpa musibah seperti manusia, bisa melaporkan, bisa merasakan lapar, haus, sakit, susah seperti manusia secara umumnya. Liyutayaqqan annahum makhluqun, agar semakin yakin bahwa Rasul itu manusia, diciptakan oleh Allah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan pula anak Allah, bukan jelmaan Allah SWT. Marbubun, dikuasai oleh Rabb, bukan Rabb, tetapi dimiliki oleh Rabb. Wala yuftatanu bima dhahara ala aydihi minal mu'jizat, agar manusia jangan sampai salah paham kalimat yuftatanu. Sering diterjemahkan tertipu. Jangan sampai tertipu dengan apa yang terjadi di tangan para nabi dari mukjizat-mukjizat. Hanya saja khawatir salah paham, emang nabi menipu. Nabi kan tidak menipu. Tetapi maknanya kita sederhanakan dengan bahasa yang lebih pas, agar jangan sampai kita salah paham dengan apa yang terjadi di tangan-tangan mereka dari mukjizat. Tiba-tiba bisa memanggil pohon, pohon itu datang. Tiba-tiba Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk bisa menghidupkan burung atau menghidupkan yang telah mati, menyembuhkan yang luka lepra dan sebagaimana. Itu mukjizat. Barakallahu fiikum. Jangan salah paham kemudian berkata, kalau bisa menghidupkan yang mati berarti Tuhan dong. Berarti enggak, itu mukjizat lain lagi. Mukjizat itu Allah memberikan sesuatu yang terjadi luar biasa sebagai kemuliaan kepadanya pada saat-saat diperlukan dan dibutuhkan. Adapun aslinya tetap manusia yang tidak bisa menciptakan apapun. Jangan sampai yulabisu syaitan min amrihi ma labasahu 'ala an-nasara. Agar jangan sampai syaitan mengkaburkan kepada kita sebagaimana syaitan mengkaburkan kepada kaum Nasrani tentang Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan yang telah mati, bisa membuat burung dari tanah liat kemudian dihidupkan, bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menyembuhkan. Kemudian Nasara menganggapnya ini adalah Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka kaum muslimin jangan seperti mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diberi oleh Allah mukjizat-mukjizat yang juga mengagumkan, luar biasa. Tetapi Allah buktikan pula bahwa beliau tetap manusia. Kapan? Ini tadi. Terluka pipinya, berdarah, patah giginya, merasakan sakit dan seterusnya. Menunjukkan kalau beliau tetap manusia. Masa Tuhan terluka? Tidak mungkin. Baik. Qultu ya'ni minal ghulu wal ibadah. Yani jangan sampai kita ditipu oleh syaitan seperti kaum Nasrani yang ditipu oleh syaitan. Yakni akhirnya ghulu ekstrim, melampaui batas dalam memuji Nabi Isa sampai menuhankan Nabi Isa. Wal ibadah, bahkan sampai menyembah Nabi Isa. Maka kita kaum muslimin jangan seperti mereka. Rasulullah SAW kita muliakan, kita doakan dengan salawat, kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Salawat Ibrahimiyah dan salawat-salawat yang sunnah. Jangan dipertuhankan dengan doa, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong aku. Jangan. Kalau untuk masalah doa, tetaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu yawma Uhud huwa jabalun ma'rufun kanat indal waq'atil masyhur. Uhud adalah sebuah gunung yang dikenal, yang terjadi di sana sebuah perang, yang akhirnya perang itu dinamakan dengan perang Uhud karena terjadinya di dekat Uhud. Fa'udifat ilaih, maka disandarkanlah kepadanya atau dinisbatkan perangnya kepada Uhud tersebut. Qauluhu kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum zada muslim wa kasuru wa ruba'iyatahu wa admaul wajhahu. Ucapan bagaimana satu kaum melukai atau akan baik satu kaum yang melukai nabi mereka. Di dalam Sahih Muslim ada tambahan kalimat, bagaimana akan selamat kaum yang mematahkan gigi rasulnya dan membuat berdarah rasulnya. Maka Allah turunkan kalimat, laisa laka minal amri syai'un. Qala Ibnu Athiyah, ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hal ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Jadi sepertinya Rasulullah SAW ketika itu menduga bahwasanya mereka sudah tidak lagi mau beriman. Ini menduga bahwa musyrikin tidak akan lagi mau percaya kepadanya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya oleh Allah, engkau tidak memiliki urusan itu. Bisa saja dari mereka masih akan ada yang masuk Islam. Ayat awaqibul umur biyadillah, makna ayat ini adalah akhir dari hidup mereka manusia itu di tangan Allah. Kamu tidak tahu. Bisa jadi dari mereka akan ada yang dapat hidayah. Famdi anta li sya'nik, maka engkau jalanlah dengan urusanmu, yaitu dakwah. Adapun urusan mereka bagaimana akhirnya nanti, itu urusan Allah. Wadum 'ala ad-du'a ila rabbik, engkau hendaklah teruskan. Dum artinya teruskan untuk berdoa dan berusaha, berdoa kepada Rabbmu dan berusaha untuk berdakwah agar mereka dapat hidayah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.